Rubama wakofat sering-sering mendek opo alkulubu biro-biro hati mandek ma'al anwari sertane biro-biro cahaya pepadangnya hati kama hujibat koyo oleh kaling-kalingan opo anufusu biro-biro nafsune menungso kaling-kalingan bikasa ifil aghyari kelawan piro-piro kandele piro-piro liyane Allah subhanahu wa ta'ala lek nafsu terhijab botenison delok perkara-perkara sing gaib niku krana nafsu niku kaling-kalingan delok anggiar delok labete Allah terlalu kandel lah delok delok geni iso manasi delok banyu iso nyegeri delok panganan iso mareki ndelok duit iso nyukupi ndelok lha niku begitu kandelnya oleh ndelok sampai uang niku mboten iso ndelok barokah manfaat barang ngoten niku mboten iso kedelok halal haram ridane Allah sabar syukur mboten enten blas niku teng kamus wong sing nafsune pun kandel delok dunia ini. Begitu pula nalikane ati niki wis mulai kebuka saged delok nur, saged delok pak cahaya. Wonten wong sing wis ngerti halal haram. Nek nganggone ngene iki haram, nek nganggone ngene halal. Akhire ati niku nggih kebuntel tenggene halal haram niku. Mboten ndang gaginan delok sapa sing maringi halal haram niku. Akhire ngalor ngidul diskusi perkara iki hukume piye. Oh, mboten. Napa elek? Mboten kok elek. Sing elek niku mendheke niku lho. Lah nek enten wong tugase tukang neliti panjen pegawai laboratorium bendina delok pipise pasien. Nggih, delok pipise pasien iki wonge sing mriksakno pipise iki hamil apa ora ngoten. Delok pipise niki kekandungan pipise ana apa kencing manis apa ora, ana kolesterol apa ora. Ning pancen pegaweane niku ya mboten napa-napa. Tapi lek mendek terus mendek teng riku, ya iki kasar to nggih. Mendek kok mendek delok uyuh bendina. Eman-eman ngoten iki kudune munggah. Munggah neliti sing sak dhuure, ngoten lho. Aja mendek. Saman mengki terhijab ten niku. Lah nek pun munggah ngerti halal haram niku pun munggah, tapi aja mendek. Soale mengki lek mendek teng halal haram, sah karo gak sah. Niku mengki saman gak krasa terjadi suul adab. Dan ya bener wong upacara itu kudu nganggo seragam. Lek seragam ora cocok ora oleh baris. Lah ngoten to? Lah tapi lek wis wayahe baris bareng panggah wis cocok ta urung? Delok ukurane gedene sakmene iki gak cocok lho. Wis wayahe baris bareng kok panggah ngono ae niku jenenge terhijab. Lho, ngaji fikih iku ya penting. Ngaji fikih niku nggih penting tapi lek wis Allahu Akbar ora usah ngaji fikih. Mosok wis Allahu Akbar bukae kitab neh lho sah ta ora Allahu Akbar kuwi iku mau lho. Ya batal neh. Nggih niku jenenge wakaf, mendhet. Mendhet apalagi merasa puas. Apalagi membatasi rahmat Allah hanya melalui ilmu fikih. Walah niku lebih sempit lagi. Mboten elek. Panjen lek ora ngaji fikih salat niku mboten sah. Maksudnya lek ora nglakoni ilmu fikih Salat niku mboten sah mergo pancen ngelmune salat niku kudu melalui ngelmu. Oke, syarat rukune salat piye, bentuke salat piye, urut-urutane salat piye niku pancen kudu belajar mriko. Tapi lek wis nandangi salat krana kuwi wis waya sowan sebo teng ngersane Allah, aja panggah mendhek teng fikih mawon. Betul lho nggih. Lah fakir wong sing sekedar arep ngamal karo fakir wong sing arep ditakoni masyarakat iku pancen benten. Loh ngoten lho nggih, bagi bocah sing teng pondok pancen calone arep dadi pemimpin masyarakat, ngajine fakir ya kudu sing luas. Loh ngoten lho nggih, soalé termasuk klebu teng ngene, falaulana faro mingkul lifirqatin minhum ta'ifatun. Falona faro mingkum ta'ifatun mingkum dan ya tafakkahuna nika fidin diudiru kaumahum sak terusin nika fardu ain bucah pondokan, bucah pesantren belajar fikih sing luas, belajar tauhid sing luas, niku fardu ain wajib. Mergo kowe dadi fardu kifayah, maksudnya kowe sing arep nandangi fardu kifayahe masyarakatmu. Betul lho nggih. Lek sampai sak desa, gedene sak kecamatan, kok blas ora enek bocah mondok sing ngerti ilmu fikih sing luas, wong sak kecamatan, sak desa niku dosa kabeh. Tapi lek wis enek sing salah siji belajar kanthi temenan niku pun cukup jenenge fardu kifayah bagi sing kedunungan. Lho, bagi sing kedunungan ngadepi masalah niku dadi fardu ain, ngoten lho. Jadi fardu, fardu ain. Mulane ya penting ngaji fikih kuwi. Tapi aja mendek, mendeke niku lho sing dadi soal. Ya bener, jadi tukang tambal ban niku ya penting mergo ndeloke ing pundi. Mergo lek ora enek sing nambal ban, ban gembos kabeh, montor gak iso mlaku. Lah tapi kowe numpak ban tok ya ora cukup. Aja mendek ning ban ngono, kudu digabung disempurnakna nang ngelmu-ngelmu liyane. Paham ya? Jadi mboten kok nuwun sewu, mungkin salah paham terus. Wis ngaji tasawuf fikih gak penting. Ya penting, ning aja mendek. Sing kandha ora penting sapa? Penting ning aja mendek. Tapi kuwi aja kemlelet. Aja kemlelet rumangsa lek gak fikih ora mlebu swarga ya aja ngono. Semenoko sing ngaji tasawuf ya ngono. Ngaji fikih ritek lek ora ngaji tasawuf ora iso wusul ning Allah ora mesti. Sami mawon. Wong kabeh niki napa bentuk titik undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Wong wis nyekel karcis ora mlebu ning gedung ya pirang-pirang kok. Orang nyekel karcis lek kenal sing duwe gedung ya iso mlebu lho mboten. Lho kan ya wis ora mulane ora kenek sombong niku banggah ora kenek. Mboten kenek niku teng mriku niku. Jadi dah napa malih sing wis ora tau ngaji, nafsune gedhe, maksiate kandel. Lah niku jenenge ketutup kata ifil anyar. Titik perhatiane urip namung ngurusi perkara-perkara liyane Gusti Allah. Lah niku nggih perlu golek pitutuh. Ngoten, niku nggih penting kamu mawon. Aja kok terus ngrasa ina. Kula niku dus pundi nasib kula cilik kok. Mboten nate kenal anggar. Mboten saged ngaji, mondok mboten sempat. Mboten usah cilik ati. Sing penting sampean berusaha sedaya niki kangge ibadah. Carane ya manut karo sing iso ibadah, manut karo sing pinter. Kau pemen dunya iku ora enek wong bodho-bodho sing dugelem nyambut gawe, sing ibadah ya ora iso mangan padha mawon. Lho ngoten lho nggih, termasuk jasane wong sing dugelem ora poso tapi ngethu tandur matur ning sawah lho. Akhirnya wong sing dugelem poso iso zakat fitrah kula panenane. Wong sing duteng sawah ora poso-poso niku to. Tiba effort doai. Tapi ojo mendek, itu loh persoalan kita mau dikutok. Sama ojo mendek terus marem. Ya wis lek ngono aku tak gak poso ae, tak gak salah tae. Sing penting lho mboten ngoten yo diatur to wektune. Diatur wektune. Artinya titik takdir sing pun diparingne Allah teng kula sampeyan iki sama sekali tidak ada alasan untuk tidak tunduk dan manut kepada Allah, itu enggak ada. Nek sampai orang iso tunduk berarti kena hijab. Lek upama ora kena hijab ya berarti mender. Loh ngoten. Al-qulubu utahe pira-pira ati iku nuraniyatun. Bangsa cahaya, bangsa nurani. Mulane fatah tajibu mongko bisa kaling-kalingan apa kulub. Kaling-kalingan biwuku fiha sebab mendeke kulub. Mendek ma'alato ifil agyari. Sertane piro-piro lembut-lembute. Piro-piro liyane Allah anuroniatikan bangsa nur. Kama minal ukama minal ulumi rupane piro-piro ngelmu wal ma'arifilan piro-piro pengetahuan. Ati itu jenisnya jenis nuroni, jenis nur. Wong Jawa ngarani nurani. Nurani, nur, bangsa pepadan jero ati yang bisa mengenal hakikat segala sesuatu diawali dari mengenal akunya sendiri-sendiri. Gitu, mengenal akunya sendiri-sendiri terus mengenal yang lain-lain itu bangsa nurani. Yang namanya nurani itu gampang mendek lek kepethuk balane sing padha nuranine. Oh niku pun sunatullah. Perkara niku badhe gampang ngumpul lek petuk jenise. Gampang mendek lek petuk jenise. Banyu niku jenise petuk adem. Niku gawan. Banyu niku gawane adem, lha ngoten to nggih. Dan niku upama kok sampai dipanasi ritek. Wis molak-malik panas ritek. Niku anger sampean nendekno ngoten ya bali adem neh. Nah, ati nggih ngoten. Ati niku krana bangsa nurani, senengane niku goleki perkara sing nurani, napa ngelmu. Ngelmu niku nurani. Ora ketok dadi ketok kok. Ora roh dadi roh, ora iso dadi iso. Ora kenal dadi kenal. Lho niku bangsa ati kabeh. Mboten bangsa ati kabeh. Mulane wong niku kudu mburu sesuatu yang dia belum tahu. Selalu mencari tantangan. Selalu mencari tantangan sesuatu yang belum tahu dia terus menggali sampai tahu sampai paham. Lah wis paham yo kepengin sing luwih paham maneh. Lah itu namanya aghyar nuronia. Aghyar nuronia itu sesuatu selain Allah tapi sing ngemu perkara sing padang-padang. Ngelmu, pengetahuan seluk-beluk tentang rahasia hukum, enekne sing seluk-beluk tentang karomah, khasiat, hikmah. Iki kenal asma sing jenenge iki, iki lek diwaca ping sakmene ketemune ngene. Lek macane ning jaba omah ora usah ning isor payon bareng karo temete sing ngembun, kok kowe iso muni ayat kene sing sakmene, kowe engko arep oleh ngene. Lek kowe iso maca Yakobiyu Yamatin kok bareng karo iline banyu numpang ning dhuwur watu. Engko tasbihmu kuwi padha karo tasbih watu, engko awakmu atos kaya watu. Dijotos ora kenek, dibedil ora njundhil, dibiacok menter. Lho, niku enten wong sing pun diparingi paham kalih Allah mboten niku nggih enten. Lho niku nggih ilmune Allah, tetapi aja mendrek. Mergo ngono-ngono kuwi kabeh termasuk al-aghyar. Niku tesih klebu liyane Gusti. Niku nggih iso dadi hijab. Dan sampean ngerti latar karo ngerti lampu hias teng ruang tamu, ya mesti luwe padang lampu hias teng ruang tamu. Ning lampu hias ning ruang tamu kuwi duduk sing duwe omah. Sampean ngerti langit apik men ya. Lampu hiasnya kok teng prentil kaya jambi ngono. Wah, hebat. Lah sing duwe omah moro assalamualaikum, lho malah ora ditemoni sampean. Ora ngreken. Mergo sibuk kagum. Nggih, sibuk kagum ndelok lampu hias sing indah. Krana sampean sibuk kagum ngurusi karomah, sibuk kagum ngurusi kasiate wiridan. Akhirnya wiridan itu mboten dinggo sowan ning Allah, ning wiridan itu untuk menggali napa? Kasaiful aghyar kok kasaif nurani nggih, al anwar, cahaya-cahaya sing sakliyane Gusti Gusti Allah. Niku ya iso dadi gangguan. Iso dadi gangguan. Napa elek? Yen delok tujuane. Lha panjen tujuane teng ngriku ya pas ta. Lha panjen tujuane sawan arep nyang lampu hias. Kek kepethuk lampu hias ya. Kepethuk sing duwe omah ya ora arep ngitung kula pengin dadi paseduluran kalian jenengan. Kula ajeng pengin sebo teng ngersane mboten langsung takok nuwun sewu Pak. Niki lampu hias gawean londo tahun pinten iki. Sing ditakokno mesti niku. Lah niki pinten buat, lah niki lha apa dilelang ngoten pinten yen jenengan nyuwune pinten. Sing ditakokno niku ora kok terus kepengin terus jenengan asline saking pundi? Sakniki kok saged manggen ngriki niku dos pundi? Upami jenengan bisanan kalih kula dos pundi? Ora ngono, pancen tujuane arep ngelelang lampu hias niku dadi sing ditakokno lampu hias. Yo senajan iso ketemu sing duwe lampu hias, tapi mesti arah tujuan ini ku sing arep dadi kepentingane. Oh, saged mawon wong wiridan ayate padha ngisipe padha iso. Enten malah sing pengin ketemu bose niku ora kok arep ketemu bose enggak. Ya ketemu salaman ngono tok tapi takok. Nuwun sewu Pak Bos. Karyawan jenengan sing ayu napa mboten enten. Lha napa? Nggih, nek saged kula mengke tak nganulah nggih, sithik-sithik melok dadi karyawan jenengan ben saged rumah tangga kali karyawan sampean niku lho enek sing model ngoten iki. Pengen roh karyawane sing ayu, maknane napa? Yo maca khizib, yo ngajakno proposal tapi sekedar pengen petuk jin. Pengen petuk malaikat, pengen diladeni jin, pengen duwe khodam jin. Nggih, mboten napa-napa, memang itu disediakan kok. Monggo lek badhe ketemu. Lho ngono juragan iki sugih banget kok. Monggo lek badhe ketemu, kula persilahkan. Nggih. Nek wis ketemu kono ya wis ditinggal karo sing duwe jin. Akhire krana jine wis indah banget. Sing kathah niku nuwun sewu, teruse niki sing gak penak teruse niki. Terus jin sing ayu banget iki dikandakno iki lho. Anake juragan widodari sing apik banget yo iki. Padahal iku jin. Sakit terjadi ngoten niku. Mergo kan bentuk-bentuke tingkat elit niku antarane pelayan hotel elit karo sing mlebu hotel wong elit tenan niku ya bentuke padha-padha dasiane. Wis mboten titen, mboten roh niku. Iku mang karyawan apa tamu apa bos mboten ngerti. Mungkin urung tau roh seluk beluke hotel internasional. Mergo pelayane hotel tukang ngangkat koper. Ngangkat koper niku nganggo dasi kok sepatunan mlipit tok. Saman kira kuwi sing duwe hotel ya ruwet ta nggih. Itu jenenge wukuf ma'al anwar. Berhenti karena terjebak oleh cahaya-cahaya pepadange kemakrifatan lan mukasafa. Bisa terjadi begitu. Niku bangsa ati sing bangsa nurani. Semanten ugi bangsa nafsu. Wan nufusu. Utahe pira-pira nafsu iku zulmaniyatun bangsa peteng. Bek nafsu, hawa nafsu bangsane ngamuk, syahwat, pengen mangan, pengen ngombe. Niku sasarane mesti sasaran bangsa wadak peteng. Ngelak pengen ngombe, lesu pengen mangan, kebelet pengen golek wedoan. Niku mesti bangsa nusau bangsa sing agyar, yo agyar, tapi agyar sing peteng. Tapi lek wiridan pengen rohasiat dipasani 40 dina niku ketemu agyar ning agyar bangsa nurani. Bangsa nunur, bangsa padhang. Ning karo-karone panggah agyar. Lha niku padha-padha iso dadi gangguan. Nek targete kepengin kenal Gusti Allah, tapi lek targete pengin cukup kuwi wis cukup. Pun cukup, nggih mboten napa-napa. Begini betul apa-apa ni, panjang karo Allah ya disediakan ruang untuk itu ada, apalagi ruang itu, ruang maksiat pun disediakan kok. Jadi soal akibat itu, ya, resiko mudik itu mesti omongi. Laiku nerokok, laiku swargo, laiku gelem salat swargo, laiku ora salat nerokok. Dan itu pun mesti omongi bolak-balik, ya wes. Tapi tetap disediakan. Sing pengen ora salat ya kono, remi-remi ya, gaple-gaple ya, turu-turu wa lho ngaten. Sing kepengin mlebu swarga salat ya kono, mesjide ya akeh, langgare akeh disediani kabeh. Nggih, tempat untuk maksiat disediani, tempat untuk taat disediani, bahkan biaya untuk maksiat ada, biaya untuk taat juga ada. Karek menungsane pilih sing ndi, lah monggo. Dari sini berarti Gusti Allah niku sangat demokratis. Wanufusu tae pira-pira nafsu iku zulmaniatun bangsa peteng. Lah nek peteng terus pundi? Patah tajibu. Mongko gampang kaling-kalingan apa nafsu kaling-kalingan bimahabbatiha. Sebab oleh demen nafsu, demen likata ifil agyari maring piro-piro kandle, piro-piro goer, piro-piro liane Allah, al-zulmaniyati kang bangsa peteng. Dan napa isine agyar zulmaniyah menawa adati rupane piro-piro kebiasaan kemaksiatan, wasahawatilan piro-piro sahwat. Dan sahwat pengen mangan, pengen nerak, pengen melanggar aturan. Mergo lek diteliti ngoten aturan syariat tatanan hukume Allah niki sedaya narik ngangkat menungso ditarik diunggahno supaya gak ngurusi sing asor-asor sing agyar peteng niki dijak teng padang mulane tukhrijuhum minadzulumati ilannur sediramu tak utus iku supaya ngetokno masyarakat minal zulumat saking pepeteng-pepetenge agyar zulmani pepetenge syahwat pepetenge ngamuk pepetenge niku kabeh peteng-peteng-peteng-peteng kuwi supaya metu metu ilan nur maring padang padange ilmu padange iman padange keyakinan ya senajan iki sik dadi hijab berarti dibanding karo sing hakikat luweh padang sing hakikat malih. Dan iku ditokno neh, ditokno neh, ditokno neh. Sampai nggih niku dinenge Mi'raj. Mi'raj menaik meningkat dari agyar zulmani naik kepada agyar nurani, nanti naik kepada alam malakut, naik kepada alam Jabarut, naik kepada alam lahut, terus naik lagi kepada alam-alam kegaiban yang lebih inti lagi, yang itu hanya bisa diketahui bagi yang sudah ngalami. Sing cerita tok ya nek cerita tok. Lha nggih ta? Cerita ya mek cerita tok, sampai nuwun sewu upama niki, upama bocah nom-nom niku kudu maca komik, maca buku-buku tentang hubungan suami istri, maca cerita-ceritane nggih hubungane wong lanang karo wong wedok dengan berbagai gaya bentuk lan maceme sakniki lak usum cah nom-nom niku lho niku ya iso diketahui tapi tetap tidak akan bisa merasakan seperti jalur yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu ora usah liwat kobil tunika haha. Bocah lanang wedok iso ketemu ning tempat wisata. Iso semayan ning hotel. Tapi tetep ana rasa los sing diparingna Allah niku mboten iso dirasakno lek ndeke ora ngrasakno kobil tunika haha. Mergo napa sing teng hotel tanpa kobil tu itu hanya didorong oleh kata itil aghyar, dorongan syahwati, kebinatangan asli murni. Tapi lek sing liwat kobil tu nikahaha itu ada unsur rahmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan itu gak akan diketahui lek gak liwat kobil tu. Ini lho kemuliaan namanya. Mesti beda. Ya, kita napa wangsuli sekedhik malih wanufusu utahe pira-pira nafsu iku zulmaniyatun bangsa peteng. Krana nafsu niku bangsa peteng fatah tajibu. Mongko dadi kaling-kalingan apa nufus nafsu bimahabbatiha sebab oleh demen nafsu demen likasaifil aghyari. Maring pira-pira kandele, pira-pira goer liyane Allah az-zulmaniyati kang bangsa peteng rupane minal adati nyatane saking pira-pira kebiasaan wasyahawati lan pira-pira kepinginan syahwat. Mula falqulubu mongko utahe pira-pira ati iku mahjubatun kaling-kalingan bil anwari kelawan pira-pira nur. Tapi nek nafsu kama anan nufusa kaya sak temene pira-pira nafsu iku mahjubatun kaling-kalingan bidzulumati kelawan pira-pira pepeteng. Dan pepeteng niku bangsane nafsu, syahwat, kemaksiatan niku bagiane nafsu. Gini ku sing ngaling-ngaling. Dan cara ibarate kewan ngoten lek kucing niku gampang kejebak lek diiming-iming pindang. Padahal lho nggih, gampang kejebak lek diiming-iming pindang. Padahal tapi lek laron niku gampang kejebak lek diiming-iming lampu. Mergo napa? Pancen laron niku senengane golek padang-padang. Tapi lek kucing ora golek padang-padang, ora peduli padang, ora peduli peteng, pokok enek amis-amis diparani. Lah nafsu nggih ngoten, nafsu niku ndi sing cocok karo syahwat, ndi sing cocok karo adat, ndi sing cocok kalih kebiasaan-kebiasaan nggih niku sing diparani nafsu. Tapi lek ngelmu ati, kalbu, ruh niku sing cocok karo padang-padang, bangsane keterampilan, bangsane pengetahuan, bangsane keunggulan-keunggulan sing boten bangsa lahir. Lah niku kalbu, ati, ruh niku mesti seneng. Mulane menungso diparingi nafsu, nggih diparingi kalbu. Hanya karena tahu lebih dulu, itu saja wis dia lebih bangga daripada keri sing dibomburi. Zaman sik kelingan to, zaman usume sandiwara radio nika. Nggih. Endi sing serine seri dhisik dhewe, ya iku sing radione paling laris. Napa supaya mergo sing pendengar iki pengen roh teruse kepengin disiki kancane. Lah sifat disiki ngoten iki lho niki jenenge nur. Itu lebih tidak hanya sekedar kebanggaan fisik sing dipangan rasa enak, diombe rasa seger, disinggol rasa halus, mboten namung niku, tapi sampai pada menyentuh kebanggaan, ketinggian derajat. Niku bangsa ngelmu, bangsa pengetahuan. Itu pun Ramadan untuk orang yang ingin wusul kepada Allah Untuk orang yang ingin mendekat kepada Allah, nur padang kayak itu pun masih menjadi hijab. Oh, ngerti loh, okay. Masih menjadi hijab. Mulane ojo mendek tengeriku. Wal haqqu utawi sejatine hakikat utawi Allah kang hak iku waro adalika ana ing gurine mengkono-mengkono kabeh kulihi sekabiane dalik. Padahal yang namanya al-haq, namanya kebenaran sejati, itu semua ada di balik itu semua. Dan nggih, terserah aman nampak ajeng mendek, nampak ajeng terus. Qala dawu sapa Abdul Hasan At-Tustari, Syekh Abdul Hasan At-Tustari radhiyallahu anhu rahimahullah, rahmatullahi utai rahmati Allah iku alaihi ing atase Syekh Abdul Hasan At-Tustari, fi qasidatihi ing dalam kitab qasidahe, ing dalam syair qasidahe Syekh Abdul Hasan At-Tustari, An-Nuniyati kang bangsa diakhiri nganggo nun. An-Nuniyati kang bangsa diakhiri nganggo nun. Syairane niku pucuke nganggo nun. Ngeten. Sajake niku nganggo nun. Iki unine. Taqayyadatil awhamulammatada kholat alaika wa nurul akli awrosaka sijna. Alah-alah. Taqayyadatil awhami lima tada kholat alaika wa nurul akli awrosa kasijena wahammat bi anwarin fahimna usulaha wa mamba'u hamin aina kana fa ma hamna Wakot tuhat jibul anwaru lil ab dimislama tuba'idu min azlami nafsin hawat dogona gadok kabeh ngene. Taqayyadatil niki enten sing taqayyadat lil nggih. Taqayyadat lil auhami lamma tadakholat alaika wa nurul al alaika wa nurul ak li aurasa kasijna wahammat bi anwarin fahimna usulaha wa mamba'uha min ay nakana famahimna wa qad tahjubul anwa rulil abdi mislama tuba'idu min azla min nafsin hawat duna. Lah ketemu Taqayyadatil awha mulamma tadakolat alaika wa nurul al li awro takasijena wahimta bi anwarin fahimna usulaha wahammat bi anwarin fahimna usulaha wa mamba'uha min aina kana famahinna wa qad tahjubul anwa rulil ab dimislama tubak ni dumin azla minafsin hawat duna tako yadat wis dadi keserimpung. Tako yadat wis dadi keserimpung, keserimpung kejiret, keserimpet apa Allah al-awhamu piro-piro panyono piro-piro kesimpulan piro-piro dugaan-dugaan lama tada kholat nalikane rebutan mlebu apa awham alaika ing atase sira pengertian-pengertian kesimpulan-kesimpulan yang silih berganti masuk di dalam otak kita itu bisa nyerimpung laku-laku kita. Kesimpulan sementara iki lho, lek gak mangan ora iso urip. Lek ra duwe duit ora penak, ngoten niku. Lah mongko bisane duwe duit kudu nyambut gawe, mongko nyambut gawe kudu kuat, mongko bisane kuat kudu mangan. Mongko bisane mangan kudu ana duit, bisane ana duit kudu nyambut gawe, bisane nyambut gawe kudu sehat, bisane sehat kudu duwe duit. Mubeng kan terus tadakholat saling tumpuk menumpuk rebutan mlebu didhisikno kabeh. Jane sing didhisikno kendi to? Ngurusi gawean apa ngurusi bojo? Lek ngurusi bojo ora iso nyambut gawe, lek ngurusi nyambut gawe malah ora tau ketemu bojo. Lho nggih to? Terus akhire ana tuntut-menuntut, "Mas, mas sampean iku percuma. Mosok nyambut gawe ngethu aku ora mbok reken. Mulih-mulih kare nggawa kesele aku mbok anggap apa? Lah aku njaluk ngene-ngene sithik ora dituruti, tapi lek sing ngkon kantor blas budal." Ya. Rebutan dhisik to niku? Rebutan dhisik. Ngoten. Lho niku jenenge napa auham sing muncul saka syahwat, muncul saka kepinginan. Munculnya napa to asale? Saman lak kepengin rabi to. Kawitane jelek pengin rabi, rumangsane sampean wong lek ora rabi ora sempurna. Bisane sampurna lek rabi. Lho bangsa rabi tenan bingung lek dhisikno. Durung kon duwe anak. Lho, bangsa duwe anak sing wedok ngeloni anake. Bapake anake yo njaluk kelon lha nggih ruwet. Tadakholat saling rebutan masuk untuk didahulukan. Semua mengaku sayang, semua mengaku penting. Katanya anak perlu perhatian dan kasih sayang, tapi suami juga butuh perhatian dan kasih sayang. Lek ora engko jane golek neh mongko aku mau diwayuh. Neh. Tadakholat karena berawal dari awham dan itu mengikat otak dan akal kita sehingga kita lupa tidak berpikir tentang semuanya ini ada yang gawe itu sampai lali gitu mula wa nurul akli utawi cahaya akal iku aurosawus maresaken apa nurul akli kaeng siro maresaken asijina ing hukuman. Akhirnya kita terjebak, terhukum oleh kesimpulan-kesimpulan kita sendiri. Akale kadung nyimpulno, wis to, lek ndelok sing wis-wis, mesti akal muni ngono. Lek ndelok sing wis-wis, wong kuwi bisane mulya lek dhuwite akeh. Terus, lah iya. Wong iki bisane mulya lek dhuwite akeh. Berarti wong iku kudu duwe dhuwit akeh. Lho, sing mudhone lho kok. Lagi kesimpulannya akal sampean dhewe kok to. Akhire sampean gawe gedung penjara sendiri. Lalu sampean buat toko sendiri, sampean tuku dagangan sendiri, terus sampean mlebu ning hukuman kono dhewe, sampean akhire dihukum ning toko kono. Sampai jam 7:30 mlebu toko ra wani metu. Mergo wis dihukum ning toko kono. kon ngenteni wong tuku nyengklung gak teko-teko sing teko laler. Yo ora ngale wong kadung dihukum teng mriku. Itu kan dari kesimpulan akal leh mulai-mulai ini kok. Ngoten. Lho nggih. Tapi iki mboten elek lho. Lu pancen jenenge wis kadung dihukum ya kudu manut sing hukum. Pancen yo kudu niku ngoten. Tapi lek wong pinter dihukum kok pinter beneran. Njuru hukuman kene ae. Terus wis melak karo putrine raja aku dikirimi lho men. Sing penting pokoke aku ning njuru hukuman kene rido ikhlas. Nah, sekali begitu kamu bisa berhubungan dengan di luar hukuman. Wong panjenengan urip niki dihukum kok. Lah nek mau dihukum ya aja urip. Mboten. Wa hammat lan nejo apa auham. Auham niku cita-citane menungso. Nejo bi anwarin kelawan pira-pira nur. Fahimna mongko dadi bingung sapa kita. Nganan. Oh, fahimna kang paham sapa kita. Mboten himna sing guri mengke. Fahimna kang paham sapa kita. Paham usulaha ing pira-pira asal usule anwar. Wa mamba uha utawi sumbere anwar iku min aina saka ngendi kana ana apa mamba. Wah. Setelah orang itu melihat kenyataan bahwa ternyata hidup aghyar yang lapo yang kasif sing kandel iki ternyata menjadi hukuman kebebasan kerohanian saya. Akhirnya terus ditawani wis to, soal dunia iki wis dadi takdir Gusti Allah. Kowe nyatane ditakdir dadi wong tani, nikmati pertanianmu. Wis to. Yo lakonana olehmu macul, tapi saben macul kowe ilinga, lek lakon maculmu ku sangka Allah. Wah, mulai belajar wiridan karo macul. Wah, mulai atine karo Allah kebuka. Sampai suatu ketika rahasia takdiri Allah dia dibuka hatinya sampai ngerti ternyata pojokan sawahku ini enak malaikat sing nunggu ngene iki oli kita komandane sing ngodot wineh ngoten. Ya akhirnya ora terus eling Allah terus akhirnya terus mendek tengriku. Mandek tengriku terus cerita-cerita lek ning pojok kene iki enek danyange. Nah niku mendek akhire. Lu paham nejo, wahamat lan nejo apa auham. Dan waren kelawan pira-pira pepadang fahimna. Kang paham sapa kita? Usulaha ing pira-pira asal usule anwar. Wa mambauha. Utawi lan wa mamba uha utawi sumbere anwar iku min aina saka ngendi kana ana apa mamba. Sumbernya dari mana dia tahu? Nek wis ngono famahimna mongko ora bingung sapa kita. Lek wis paham asal usule lek terus dadi gak bingung ta. Oh, kabeh sumber rezeki iki kok Gusti Allah. Oh, kabeh iki sangka Allah. Dunia ruwet renteng macam-macam kabeh wis diatur Gusti Allah. Dadi mboten bingung. Dadi mboten bingung. Nek wis mboten bingung ngoten, akhire nikmat. Nah, tapi bahaya. Nikmat sing sampean temokne nalika gak bingung niki ya iso terjebak sampean. Akhire sampean ingin mempertahankan nikmat niku. Mendek nek. Lah niku pancen menungso niku nggih ngoten niku. Penak kok terus dimiliki mendek. Nek penak aja dimiliki. Wis penak ya ditampa, penak ning aja dimiliki. Nggih Gusti, niki peparing jenengan. Nek manfaat nggih sampean paring ini mboten manfaat, sampean ganti sing langkung saya. Oh niku, yo Kanjeng Nabi niku wis ora merot niku roh keanehan-keanehan yo pengin mendhek. Sekali malaikat Jibril ya terus petuk wong wedok maca ayu nawani arak kalih susu nika. Delalah Kanjeng Nabi milih susu. Terus mereka, oh bejo sampean Muhammad tok sing dipilih susu. Upama sing dipilih niku arak ngono, umat sampean mendem kabeh. Wong sing dipilih susu e cek akeh sing mendem kok nggih. Nggih, mendem kabeh. Dan niku tuwek tapi kok muwacak menor ngoten niku. Oh niku wau gambarin dunya. Dunya niku menyen wis tuwek. Pun pinten-pinten ewu tahun, pinten-pinten juta tahun. Tapi korbane dunya niku nggih pirang-pirang. Kathah wong mati krana mbelani dunya. Kathah wong niku sing krana mbelani istana, mbelani pengen diarani wong pinter, pengen disawang wong teng dunya. Ngoten mawon nggih dibilani sampe perang, sing mati anak buahe pirang-pirang. Bangsa wis perang menang oleh pirang atus tahun yo dimbruk nenah. Ya contohnya Singosari, Mojopahit lagi ngoten niku mawon to. Yo mulai Kenarok sampai Tunggulametung sampai Ronggotohjoyo sampai Anusapati sampai macam itu lah rebutan apa tadi. Kekuasaan, ora kekuasaan, kekuasaan memang semu. Dunya nggih ngoten niku, tahta, harta dan wanita. Pol-polane harta ya ditinggal mati, pol-polane tahta selama isih ning dunya ya mesti diganti. Pol-polane wanita kuwi ya mung sekedar ya sing mudha ngono kuwi ya ngoten lho nggih. Saman didhu ana wanita ayu lek wonge ora siap mudha ya sampean gak sida ta. Nggih sing ngoten niku tibake pol-polane dunya. Dan mulane jur wong niku pengen gayo sing anwar, pengen sing gak ngono kuwi. Oh, pengen semangat, wafire wiridan keduman us, Bang. Tapi niku mengira petuk ya padha ae sikape. Rebutan malih teng mriku. Tegesi kebulet-bulet malih teng mriku. Rumangsane niku sing duwe omah tibake kuwi sing pelayane. Nggih, panjenengan yo ayu tenan dibanding sing cah desa-desa mriku. Karo pelayane sing wong kutha kan luwih ayu sing ning kutha niku, dikira niku sing duwe omah. Lah terus sing duwe omah tenan sing kaya apa? Lah itu masih dirahasiakan. Dadi kowe sabar ngenteni yo. Ya mesti ketemu. Dan iku waqot tahjubu. Lan kadang-kadang wis waqot tahjubu lan kadang-kadang bisa ngali-ngalingi. Apa al-anwaru pira-pira pepadang sing ditemokne sing anyar niku. Itu bisa menjadi hijab. Lil abdi kedue kawula. Mislamat tubu itu. Kaya sepadane oleh bisa ngadohaken min azlamin. Mislamat itu kaya oleh bisa ngadohaken min azlamin saking pira-pira pepeteng. Ngene. Mislama kaya awalmat kaya sepadane barang. Tub itu kang bisa ngadohaken apa ma. Rupane ma min azlami nafsin saking pira-pira petenge nafsu. Padange akal, padange pinemu, padange kerohanian itu juga bisa menjadi hijab bagi seseorang sebagaimana gelapnya nafsu, gelapnya syahwat itu pun bisa menjadi hijab bagi seseorang. Loh, ngoten. Loh memang menarik kok. Barang padang itu sangat-sangat menarik. Begitu pula barang peteng itu sangat-sangat menggiurkan. Loh, ngoten. Wong dikai ngelmu silau padang ngelmune. Iku iso dadi hijab ora sadar krono nyandang pepadang rumangsane sing padang dhewe dhewe. Lho langsung dadi hijab kok mergo padang. Udah. Mulane wong padang iki iso peteng. Jenenge blereng. Padang itu ya iso peteng jenenge blereng. Wong blereng iku ya ora ketok apa-apa. Sami. Barang peteng ya iso ngaling-alingi, barang padang iso ngilangi. Ngilangi kahanan. Lha niku saestu. Nek cara Imam Ghazali minimal wonten perkara pitu sing sakjane niki padang kabeh. Tapi lek mboten ngati-ati perkara pitu niki saged malik dadi jebakan sing dadekne ati peteng. Napa ngelmu? Lho. Ngelmu niku apik banget ta. Tapi sing kedunungane mule gak ati-ati takabur. Rumangsa pinter dhewe. Nomor loro ibadah. Lho, aneh nggih. Ibadah iso wiridan betu semengi maca tahlil ping 1000. Upamane ngoten. Lho niku nggih sae. Itu cahaya. Tapi wong sing kanggonan cahaya lek terjebak teng riku piambek rumangsa apik dhewe. Metu ujube niku nggih iso menjebak. Akhirnya piambake sombong. Sing nomor 3 sifat indahe awak ayu utawa ganteng. Duh, ayu ganteng niku sakjane kan penampilan keindahane Allah. Tapi wong sing kanggonan wonge lho, wong sing kanggonan niku akhire mungguh duwe rumangsa nek ayu dhewe ganteng dhewe. Rumangsane urip iki arep ayu terus, arep ganteng terus. Orang ngerti ya seredok tuwek sithik ya ayu janisian tapi mlakune pincang. Wong kena stroke kok. Keple-keple nyeret-nyeret sikile ngono ayu ora dadi ra pate ayu malian. Dan sing nomor sekawan kekuatan, rasa, jaduk, ampuh. Loh. Niku nggih. Nggih nur kang Gusti Allah iku pepadang. Tapi sing kanggonan pepadang lek mboten ngati-ati iku kejebak iso takabur. Pun pinten niku? Sekawan. Sing nomor gangsal kekuasaan. Kuwasa dikai pewenang iso merintah. Kuwasa dikai wewenang iso ngatur. Niku lek mboten sadar ya sak karepe dhewe iku dadi jebakan malih. Sing nomor 6 bondo. Bondo niku nggih pepadang, soalnya niku amanat kang Gusti Allah. Wong dikai amanat bondo niku maknane kongkon nyalurna rahmat kelomanan. Tapi lek mboten ati-ati nggih saged kejebak. Meski niku dune loman malah cetil pait. Ngerti cetil pait. Wala sugih tapi tanggone dengap-dengap ora krasa. Geding apa bakhil niku niku napa padang dunya niku padang dunya bondo dunya niku padang niku jatahing Allah tapi sing kanggonan bondo dunya niku lek mboten ngati nggih terjebak balik dadi peteng maneh. Kadang-kadang budhe nyelingkrik munggah dadi pangeran rumangsa lek dunya niku iso nguripi anak buahe. Nek ora tak kei duit ora iso urip lho, ngono rumangsane ngoten sampean. Sing nomor 7 ngoten pengaruh. Diperhatekno wong popularitas. Lho niku nggih pepadang ing Gusti Allah. Tapi wong duwe popularitas, wong duwe pengaruh, niku lek mboten ngati-ati, niku nggih terjebak. Rumangsane pengaruh itu segala-galanya, mrene sampai enek wong rido. Ngelakoni kemaksiatan mengkrono buru pengaruh buru popularitas ben dadi wong terkenal mergo lek dadi wong terkenal niku ning dindi kok penak lho terjebak nafsu malih mula tengriki didawahaken waqat tahjubul anwaru lil abdi mislamat tabudu mislama tubaidu min adlami nafsin. Misalnya matub itu kaya sepadane oleh ngeduhakan barang, ngeduhakan nokoma min adlami nafsin, rupane saking piro-piro petenge nafsu. Hawat kang mengku opo adlamu nafsin, mengku nopo, mengku dongenan ing nopo, dongenan ing utek-utek. Nopo utek-utek niku? Nggih untek-unteke ati sing bingung niku. Akhire nek pun kejebak bingung nah. Nah, mula sangga niku mboten enten gundelan sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahbati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.